Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walahu ma ba'd. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Bab adabul masyi ila shalah. Adab melangkah menuju salat, mendatangi salat, menuju ke masjid. Namun sebelum itu, Muhammad pernah mau dibawa ke rumah bupati, belum pernah. Ke kapolsek, belum pernah. Ke rumah mana? Ke rumah ustaz? Belum. Ya, maksudnya mau menanyakan apa perasaan antum ketika mungkin dibawa mau ke rumah ustaz ini? Ustaz Ayin, Ustaz Ibn, Ana. Apa perasaan antum? Deredek enggak? Antum? Pernah dibawa ke rumah ustaz? Ada orang yang kadang-kadang mau ke rumah ustaz Idral ya, segan-segan takut. Kalau mau ke tempat seorang ustaz, tempat seorang pejabat, itu menimbulkan rasa segan, sedikit deredeg dalam hati. Gimana nanti ya? Pernah rasain seperti itu? Antum yang pernah ya, yang pernah mau ke istana dulu, Pak Zakaria? Belum enggak sampai istana. Nah, ini ada yang enggak tahu nih, siapa yang pernah ke istana. Ayo. Abinya Rizki mana? Ki. Pernah ikut mau ke istana, Ki? Bayangannya gimana, Ki? Bayangan itu kan orang yang mau mungkin dibawa ke istana, mau bertemu dengan presiden. Kira-kira apa yang dirasakan? Ada rasa segan, gentar, ragu-ragu. Kira-kira nanti mau jadi apa atau bicaranya seperti apa? Kalau itu ada, itu sesuatu yang wajar dan juga bagus sebetulnya. Tetapi yang ingin ditekankan di sini, kalau itu kepada seorang manusia, seorang ustaz ataupun pejabat, muncul perasaan itu dalam diri kita, mau menuju rumah Allah, baitun min buyutillah, fihi rijalun la tulhihim tijaratun walan bai'un yan dzikrillah. Dan di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, yang mengingat Allah, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Min babi aula, paham ya? Min babi aula. Kan ada misalnya segentar mau kemur, ada orang yang heran, kenapa enggak jadi ke rumah Ustaz Idralnya? Segannya ke rumah Allah lebih-lebih, mau bertemu dengan Allah lebih-lebih mestinya. Gitu. Mau ketemu Ustaz segan, kenapa? Takut. Mau ketemu dengan Allah lebih-lebih, pantas untuk merasa takut. Lagi kalau Ustaz Idral, kalau berani mukul, kalian bisa balas, bisa nangkis. Ya. Yeah. Nah, belajar silat atau belajar bela diri. Nah, kan bisa. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali Allah tutup jantung antum, mau jadi apa? Nah, ubun-ubun kita di tangan Allah. Paham ini? Paham ya? Nah, seperti itu antum tumbuhkan. Mulai dari situ adab, tumbuhkan adab. Nah, munculkan rasa dalam hati kita itu ketika kita mau melangkah, ini mau ke rumah Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Ahabbul biqa, ahabbu biqa'il ardi alallah ilallah. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu, fihi rijalun la tulhihim, fi buyutin adinallahu an yurfa'an turfa'a fi innam fi hasmuhu. Nah, yang di situ disebut nama Allah. Rijal, ada orang-orang yang mereka itu mengingat Allah. Rijal yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Nah, senantiasa mereka berpikir mengingat Allah. Ada orang-orang yang baca Al-Quran, murajaah, mudzakarah, mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah SAW, maka dengan penuh adab. Nah, kalau ketemu mau ke rumah ustaz, segan, rapi-rapi. Mau ketemu pejabat, rapi-rapi. Mau bertemu dengan Allah, lebih-lebih. Kita kecil-kecil dulu diajari seperti ini. Nah, ya, diajarin demikian, diingatkan. Memang sah sholat orang itu pakai singlet aja sah. Antum pakai sirwal, kemudian pakai singlet. Tahu kan singlet kan? Bukan kaos oblong loh. Kaos oblong itu yang putih yang antum pakai, yang ada nama pemain antum, nama kaos buat apa? Seragam antum. Itu kaos biasa, singlet yang nampak. Nah, tiangnya ya. Sah antum sholat seperti itu? Sah, boleh. Pantas? Enggak. Dulu ana pernah ingatkan akhwan, namanya orang sawah kan, petani, Allah yarhamu, sholat biasa. Kami manggilnya mama. Mak, kayak gini sholat di hadapan Allah boleh, ya, pakai singlet aja, udah tua. Tapi kan gak pantas. Mama ketemu mintuo ya, mertua. Kalau mertua kan bagus-bagus, rapi-rapi. Mau ketemu atasan, mau ketemu pejabat kan rapi-rapi. Maka kepada Allah min babi aula. Kepada Allah lebih-lebih. Antum kiaskan kepada Allah yang seperti ini. Kalau saya berbuat apa namanya ke ini, ke datang ke seorang ustaz atau ke orang pembesar dalam keadaan betul bicaranya ditata, apalagi kepada Allah gitu loh. Apalagi kepada Allah min babi aula. Punya adab di rumah Allah, punya adab. Berani antum main macam-macam yang bertingkah di rumah seorang ustaz, pegang sana pegang sini main-main. Berani? Kan enggak layak. Paling ada yang teman yang ingatkan, tenang. Di istana presiden lagi, atau di kantor misalnya antum butuh di mana? Rata di Kapolsek, di Mapolsek ataupun di Mapolres ataupun di istana negara, kantor bupati. Enggak berani kita macam-macam. Di rumah Allah lebih-lebih. Di rumah Allah lebih-lebih. Di sini ada para malaikat. Ya, hadirkan itu, belajar antum hadirkan itu bahwa di sekitar saya ini ada malaikat yang ikut sholat, yang ikut mendengarkan. Nah, kalau antum paham bahwa ini adalah rumah Allah, yang dia adalah penguasa langit dan bumi, yang memegang ubun-ubun antum, antum bisa tumbuhkan adab itu. Nah, ini juga buat para aba, Nah, yang membawa anaknya putranya ke masjid mulai dilatih. Juga para mudarisin. Nah, ya, para mudarisin. Betul selalu diingatkan anak-anak itu, para thullab, kewibawaan rumah Allah, masjid. Nah. Makanya sering diingatkan. Makanya itulah diantara pentingnya kenapa beliau menulis Adabul Masyil As-Shalah. Nah, diantaranya apa yang mau anda bacakan di sini, ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqhiyahnya. Qala ayyuhal muslim, kata beliau, wahai muslim, yani wahai saudaraku sesama muslim, innaka bihajatin massah ila ma'rifatil adabil masyru'ah allati tasbiqus shalah. Sungguh anda betul-betul sangat berhajat untuk mengetahui adab-adab yang disyariatkan yang mendahului salat sebelum anda salat, isti'dadan dan laha, untuk mempersiapkan diri menghadapi memasuki salat tersebut. Li'anna salata ibadatun azimatun, karena salat itu adalah ibadah yang sangat agung. Silah bainal abdi wa rabbih. Salat itu selalu dikatakan silah, media komunikasi antara seorang hamba dan Rabb-nya. Disitulah apa yang ingin dia ungkapkan. Keluhan, datanglah, belajarlah, cobalah. Sejadinya antum belum punya banyak dosa, coba dengan sungguh-sungguh dan kemauan dan tekad itu betul-betul minta apa yang antum inginkan. Nah, terkait dengan diri antum sendiri, pelajaran, masa depan, orang tua, atau pengen juga sudah ingin ketemu jodohnya. Nah, mantap-mantap, ya. Mulai dari sekarang dipupuk, diadnan, ya, ditumbuhkan. Mau jadi apa besok? Mulai sekarang, coba, ya. Nah, betul-betul menyanyi, mumpung antum belum banyak, belum banyak menyanyi dosa, banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah, dan betul-betul doa. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Cuma itu yang sering terjadi, malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, itu yang sering, malakum la tarjuna lillahi waqara. Nah, baik. Salat itu ibadah yang azimah, sampai para ulama menulis satu risalah yang agung, yang besar, yang hebat. Ta'zim qadri shalah Al-Marudhi, di antara mengikut-ikut Imam Ahmad bin Hanbal, menulis satu risalah Ta'zim qadri shalah, mengagungkan, mengukur besarnya nilai salat. Dinukilkan di situ riwayat-riwayat tentang bagaimana para anbiya, ya, setiap ada urusan Rasulullah SAW dan para anbiya, yahza' ila shalah, datang kepada salat. Betul-betul mereka, nah, salat itu tempat, nah, apa yang ingin mereka tumpahkan, nah, mereka ingin mengadu kepada Allah di dalam salat tersebut, mereka minta pertolongan kepada Allah di dalam salat tersebut, mereka bersyukur kepada Allah di dalam salat tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, nah, qama lail, ya, nah, yaqumul laila, berdiri di sepanjang malam, tula anan, ya, sampai bengkak-bengkak kakinya, hatta tawarama qadama, sampai pecah-pecah bahkan bengkak-bengkak karena lamanya berdiri Rasulullah SAW. Bunda Aisyah radhiyallahu anha setiap kali terbangun melihat Rasulullah masih berdiri, tidur lagi, bangun lagi lihat Rasulullah masih berdiri. Ya Rasulullah, kasihan kemana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah sudah mengampuni engkau? Bukankah Allah sudah memberimu ampunan? Nah, atas dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Itu bersyukur beliau. Apalagi nah, ya. Dan itu disebutkan oleh para ulama terutama tentang yakni keutamaan qiyamul lail tahajud itu bagian seseorang dengan Rabb-nya yang dia peroleh dari Allah. Keutamaan dan kedudukan dia bagaimana dia menjaga nah salat lailnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hampir-hampir dia artinya bisa dipastikan dia tidak akan mungkin jatuh dalam kenifakan. Biasa dengan salat malam. Baik, ana lupa yang dan tadi ada yang menyebutkan itu terjaga dia dari sifat munafik. Nah. Karena salat ibadatun 'azimah. Kenapa 'azimahnya? Di antara yang menunjukkan keagungan salat tersebut. Nah, awalu amal ibni Adam alladhi hasab yaumul qiyamah. Amalan anak Adam yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Adalah salat. Nah, kalau salatnya baik, yang lain dianggap baik. Nah. Kalau salatnya tidak bagus, yang lainnya dianggap tidak beres. Salat-salat fardu. Kalau kurang salat fardunya dilihat kata Allah. Coba lihat salat-salat sunnahnya. Nah. Ini berbanyak memperbanyak salat-salat sunnah itu juga enggak asal-asalan. Ya. Nah. Nah, ya anna salata ibadatun 'azimah. Bahkan Rasulullah para ulama menyebutkan nah, seakan-akan menjadi sebuah kesepakatan di kalangan salaf para sahabat Rasulullah SAW bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ya, ada menukilkan ijma' bahkan. Nah, para sahabat niatnya ini menyepakati bahwa banyak para sahabat Rasulullah menyebutkan atau sependapat bahwa meninggalkan salat itu nah kafir. Rasulullah juga dalam hadisnya ya yang membedakan antara kita dan musyrikin adalah salat. Nah, makanya di Rasulullah mengingatkan betul ya, dilarang kita memberontak kepada pemerintah selama mereka masih salat. Agung salat tersebut. Seorang perempuan kalau misalnya dia suami bernikah dengan seorang nah, laki-laki yang laki-lakinya ini tidak sholat, nah harus pisah karena dianggap kafir. Baik. Nah, lianna sholata ibadatun 'azimah. Intinya juga apa? Nah, dia silah bainal 'abdi wa rabbih. Hubungnya ini media komunikasi dia bermunajat dengan Allah di dalam sholat sholat tersebut. Bahkan dalam satu tempat. Dalam sujud Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang nah sahih aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud. Fa akthiru fihi ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba itu dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Perbanyaklah sungguh-sungguhlah meminta kepada Allah. Yakin kalau antum sungguh-sungguh, antum bisa meminta kepada Allah, ya Allah, rubah masjid ini jadi emas, bisa. Karena kita kurang yakin. Iya, karena kurang yakin aja. Yakinlah. Nah. Kalau tidak langsung, apa sih Allah berikan jalannya? Iya kan? Mungkin, mudah-mudahan, barangkali. Nah, kalau ada yang betul-betul doa, Allah gerakkan hatinya, akhirnya apa? Dinding-dindingnya diganti, batanya dicat, ataupun tidak dilabur emas. Bisa kan? Nah, atau dengan kekuatan, nah, dengan keyakinan. Lihat para sahabat, para salafus saleh. Nah, air laut atau air sungai itu bisa mereka lewati. Kenapa? Keyakinannya dalam berdoa. Nah, akhirnya antum, nah, para thalabah yang sedang tumbuh belum banyak buat dosa, nah, itu dijaga dan betul-betul tanamkan, nah, pupuk kedekatan dan keeratan dengan Allah, hubungan dengan Allah, terbiasa. Nah, ada kegelisahan, ada kekalutan, bawa sholat, menangislah dalam sholat walaupun antum laki-laki. Rasulullah juga menangis dalam sholat, Abu Bakar apalagi, Umar bin Khattab juga, bahkan sering nam, sebagian salaf itu sampai kadang-kadang gak kuat menahan nam, ketika membaca ayat diulang-ulang pingsan mereka. Abu Hurairah disebutkan setiap kali membaca idza syamsu kuwirat itu nampak sedih sekali suaranya, takut, cemas juga, berharap, nah, menangis, ya, nah, bawa dalam sholat apapun persoalan kita. Nah, apakah dalam keadaan ini senang, alhamdulillah, nikmat, bawa sholat, tanda kita syukur kepada Allah, berlezat-lezat berdiri lama. Afdalul shalah, afdalul qiyam, afdalul shalah, di antara amalan sholat yang paling utama apa? Tulul qunut. Tulul qunut, panjang berdirinya, lama berdirinya, itu yang paling afdal. Makanya Rasulullah SAW menyebut apa? Nah, kalau dalam sholat itu disebutkan dari sampai bengkak-bengkak kakinya merah-merah, ya, karena lama berdiri. Satu rakaat bisa beliau baca surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Nah, dengan pelajaran yang subhanallah, waktu itu jadi penuh barokah sepanjang malam beliau berdiri. Berbincang sambil kadang-kadang terdengar suara isak tangis dari dada beliau. Sampai pada satu ayat kadang-kadang beliau ulang-ulang sampai subuh. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal ghafurur. Ada satu lagi yang seperti itu. Nah, itu diulang-ulang oleh Rasulullah sampai sambil menangis. Nah, karena salat ibadatun azimatun yanbaghi an yasbiqaha isti'dadun wa tahayyu'un munasibun, yang sepantasnya untuk dia persiapkan sebelum itu persiapan yang dan hal-hal yang sesuai. Liyadkhulal muslimu fi hadhil ibadah ala ahsanil hay'at, agar seorang muslim masuk ke dalam ibadah ini dalam sebaik-baik keadaan bentuk. Nah, kemarin sudah disinggung apa? Yusannu al-khuruj ilaiha mutatahiran. Mutatahiran. Nah, lahir batin. Batinnya dengan istighfar. Dia ingat bahwa dia akan bertemu dengan Allah, akan berbicara dengan Allah. Sudah tumbuh rasa. Nah, apa nanti yang akan dia minta kepada Allah? Nah, bagaimana nanti dia berada di hadapan Allah? Itu kalau enam, kalau terbiasa. Nah, dia juga akan mudah untuk menata dirinya dengan berhadapan dengan orang lain, dalam artian enam. Kalau dia sudah memenuhi hak-hak Allah, sopan santunnya, adabnya dengan orang lain pun mudah terbawa. Nah, qala hafizahullah, liyadkhulal muslim fi hadhihi al-ibadah ala ahsanil hay'at, agar seorang muslim masuk ke dalam ibadah ini dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik keadaan, bersih lahirnya, tampilannya rapi. Ya. Nah, rambutnya kalau dia tidak pakai peci tersisir rapi. Kalau dia pakai peci enggak miring sebelah. Ya. Yeah. Nah, kalau pakai putra, nah, tertata, keimamah apalagi. Nah, bajunya tidak berlipat, dalam artian tergulung. Nah, karena baju itu disebutkan juga dalam apa, riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan itu semua sholat, tidak boleh dilipat. Yang punya kucir, yang rambutnya panjang, jangan dikucir. Ya, jangan dikucir. Pernah Hasan apa Husain Salat rambut, nah, rambut mereka ngikutin kakeknya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga punya rambut panjang. Nah. Ya, sampai ke pundak, kadang-kadang lewati kuping. Nah, cucu salat seorang cucu beliau, ada yang salat diikat rambutnya. Diikat rambutnya. Masyaallah, ada seorang sahabat langsung ditarik ikatnya, lepas. Selesai salat marah dia. Langsung dibalikkan. Nah, diingatkan ya. Nah, terima alhamdulillah ya. Nah. Nah, ya, rapi, bersih, enggak harus mahal. Ya. Nah, enggak harus mahal. Ya. Kalau sudah 2-3 hari melekat di badannya ganti, ya. Nah, kalau udah nak kan udah agak nampak lusuh ya, lusuh. Nah, janganlah pakai. Kalau kita berhadapan mungkin dibawa menghadap ke ustadz aja pun mungkin segan pakai baju seperti itu atau ke pejabat. Nah, masih ganti yang baru. Nah, lebih kepada Allah. Qala sahihullah. Fa idza masyita ila al-masjid li tuaddi as-salata ma'a jama'atil muslimin falyakun dhalika bisakinatin wa waqar. Nah, kalau Anda melangkah ke masjid untuk menunaikan salat bersama jemaah kaum muslimin, hendaklah dilakukan dan berjalan di sana dalam keadaan tenang dan wibawa. Nah, tenang, tidak banyak cakap, tidak, ya seperti apalah, seperti antum kalau tidak sholat, nah, main-main, tangannya jawil sana jawil sini, nolah noleh, kakinya tendang sana tendang sini, nah, wakar, tenang wibawa, artinya, nah, walaupun bukan bapak-bapak, bukan seorang yang punya pejabat, tapi kalau orang itu sudah terbiasa dalam keadaan dia sholat, yang mau menuju sholat itu, nah, tenang, ya, jaga adabnya. Kalau itu dia lakukan karena Allah, orang lain pun akan jadi segan, walaupun kita masih kecil. Walaupun masih kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masih usia muda, bahkan disebutkan, bolak-balik dia dihadang oleh seorang Yahudi. Sampai akhirnya berdebat dengan beliau, masuk Islam orang Yahudi tersebut. Dalam usianya masih kecil. Nah. Sakinah disebutkan oleh Syekh, tumakninah. Wa ta'anni fil masyi, tenang dan perlahan dalam melangkah, hatinya tidak terburu-buru. Nah, wal waqar ar-razanah wal hilm. Nah, ya, dia mantap dan pandangannya tunduk, tidak menoleh-noleh ke kiri kanan. Suaranya tidak tinggi, ya. Nah, tidak teriak-teriak. Nah, makanya digambarkan apa? Kalau ingin, nah, cicit Rasulullah SAW, cucu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin, yang pucat ketakutan. Antum pernah bayangkanlah, pernah sakit ketakutan atau tidak? Ya, setiap kali berwudu berubah wajahnya, pucat sepucat-pucatnya ketakutan. Kenapa Anda setiap kali berwudu seperti ini? Karena sebentar lagi saya akan menghadap Jabbarus Samawati wal Ard. Merinding. Nah, antum bayangkan pula, tumbuhkan rasa merinding, takut, gentar dengan sosok yang seandainya dia mencabut nyawa saya, apa yang terjadi pada saya? Kemana saya nanti? Itu tumbuhkan. Belajar. Antum yang belum banyak dosa ini, antum coba. Ini akan memupuk. Bagaimana kalau saya sedang dalam keadaan main game, nah, di depan laptop ataupun komputer, dicabut nyawa saya mati di tempat PlayStation misalnya, di warnet misalnya, apa jadinya saya? Kemana saya akan pergi? Kemana saya akan dibawa? Paham? Coba. Antum tumbuhkan itu. Itu akan buat antum takut untuk malu Allah melihat saya. Sekarang saya ada di mana? Ada di warnet. Kira-kira kalau saya mati di sini, apa kata saya nanti kalau Allah tanya, kenapa kamu kok mati di sini? Nah, ya, coba. Ada yang punya keinginan untuk bikin maksiat misalnya. Seorang ulama nasihati saya pengen maksiat apa ya, bikin dosa atau mungkin, ya susah dinasihati. Coba kamu cari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Nanti kamu bisa buat maksiat di sana. Kalau kamu pengen maksiat, coba kamu cari langit yang tidak diciptakan oleh Allah, kamu bikin maksiat di kolong langit itu. Gimana? Coba nih dimulai. Maka tanamkan ketika antum mau mulai berwudu, dapat panggilan seperti itu, bahwa sebentar lagi sedang akan berhadapan dengan Allah. Jaga adabnya, minta, antum belajar coba, minta betul-betul, doakan orang tua, doakan diri sendiri, doakan guru, doakan pemimpin, ya. Nah, diam-diam doakan saudara. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Anas. Nah, siapa yang mendoakan saudaranya, ya, man da'a li akhihi an dhahri ghaibin, tanpa setahu dia. Siapa yang mendoakan saudaranya kebaikan tanpa setahu saudaranya, malaikat akan mengaminkan. Diaminkan oleh malaikat. Amin walaka bimitsli, dan engkau seperti itu juga. Engkau seperti itu. Doa kita diaminkan malaikat. Doa kita diaminkan malaikat. Nah, doakan ya, orang tua lebih-lebih orang tua. Nah itu nah tumbuhkan bahwa kita ketika kita akan sholat itu kita akan berhadapan dengan siapa? Bagaimana kita akan berbicara? Bagaimana kita akan bersikap? Nah, kita membaca ayat-ayat Allah, dialog dengan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Maka dituntunkan oleh para ulama. Nah, bacalah sebagaimana bacaan Rasulullah, ya, berhenti di setiap ayat. Berhenti di setiap ayat. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, renungkan. Seakan-akan Anda mendengar jawaban dari Allah. Hamidani 'abdi. Asna 'alayya 'abdi. Majjadani 'abdi. Hadza baini wa baina 'abdi wa bi aqwali 'abdi ma sa'al. Coba antum renungkan. Antum yang belum banyak dosa, ini mulai. Nah, cermati bacaan-bacaan tersebut dan tumbuhkan, mulai dilatih. Nah, wallahu a'lam, zaman-zaman yang akan datang, syaitanul jin itu belajar maksiat dari manusia. Lebih gila lagi mungkin nanti keadaannya. Nah, tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya mungkin dengan pertolongan Allah, dengan banyak berdoa. Kalau menghadapi sekarang aja kita sudah kesulitan. Mereka bersatu padu berbaris menghadapi Ahlus Sunnah dari semua bidang. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dakwah ini. Maka, kedepannya itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Soal di akhir-akhir di masa-masa seperti ini, senjata andalanmu seorang mukmin adalah doa. Senjata andalan seorang mukmin adalah doa. Maka perbaikilah bagaimana supaya doa itu mudah terkabul. Penuhi syarat-syaratnya, jauhi penghalang-penghalangnya. Nah, antum yang belum banyak dosa, ini mulai. Nah, mulai terbiasa dan biasakan diri untuk selalu berdoa kepada Allah. Nah, ya, dengan hati yang mantap, dengan hati yang yakin. Nah. Baik. di dalam matan yang beliau, nah itu yang disebutkan oleh Syekh, sangat-sangat perlu kita banyak ini memerlukan adab, etika, tata krama, bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sebelum datang ke masjid di ruknah, berada di tempat kita masing-masing. Nah, keluar, makanya di Rasulullah Nabi Syekh Islam rahimahullah menyebutkan yusannul khuruju ilaiha mutatahiran bi khusyu', disunnahkan karena Rasulullah sudah mencontohkan dan diikuti oleh para sahabat sampai para tabi'in. Mereka keluar menuju salat dalam keadaan nam khusyuk, tenang ya. Nah, dan berjalan dengan penuh wibawa, jaga diri kehormatan ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Apabila salah seorang kamu berwudu, dia memperbagus wudunya, "tsumma kharaja," kemudian dia keluar, "amidan ila shalah ila masjid," sengaja untuk menuju masjid, "fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah." Jangan lakukan seperti ini. Ya. Mau salat, apalagi di dalam sholat, ini dilarang di dalam yang sebelum sholat, lebih-lebih di dalam sholat. Nah. Bahkan di dalam sebagian riwayat dikatakan fa inna tasbik minasyaitan. Nah, yang disebutkan oleh sebagian ulama isnadnya hasan, yang lain mengatakan ada ini dhaif dan majhul, tapi disebutkan ada syahidnya. Nah, seperti Al-Haythami menyebutkan ada syahidnya tentang hadis ini, mungkin penggalan sebagian enam kalimatnya. Tapi riwayat dari enam fa inna tasbik minasyaitan, enam itu ada Ibnu Hajar menganggapnya lemah. Nah, tapi yang jelas para ulama menyatakan seperti juga Syekh Utsaimin, bahkan dalam fatwa beliau juga dalam fatwa lajnah ini, nah walaupun mungkin larangannya nah tadi apakah sampai pada tingkatan tahrim, cuma mereka karihal ulama ya, para ulama menganggapnya makruh. Kalau kita pegang dengan pendapat para ulama mutaqaddimin, makruh itu sama dengan tahrim, diharamkan. Nah, ala kulli hal, yang jelas ada beberapa hikmah disebutkan oleh ulama mengapa dilarang. Jadi mengapa dilarang? Fala yusabbikanna baina asabihi. Nah, janganlah dia menjalin. Kalau ini sebelum salat, ya sebelum salat, apakah ketika dia berjalan setelah wudu di rumah kemudian berjalan ke masjid, ini dilarang. Juga ketika dia sampai di masjid, sholat sunnah, menunggu sholat, selesai sholat sunnah, tahiyatul masjid atau rawatib, kemudian begini, itu jangan dilakukan. Ada sebagian ulama yang menyatakan itu nah, itu manhiyin, dia melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, disebutkan oleh Asy-Syaukani diantara hikmah dilarangnya tasbih. Yang pertama kata beliau, ini antum bisa lihat di dalam Nailul Autar, lima fihi minal abad. Karena di dalam sikap yakni di dalam perbuatan tersebut, tasbih menjalin, mengatupkan jari-jari seperti ini, itu ada al abad, permainan atau kesia-siaan. Nah, yang kedua disebutkan oleh beliau juga, lima fihi tasyabbuh bisyaitan. Yang kedua tasyabbuh bisyaitan. Nah, dalam riwayat disebutkan syaitan itu turun, dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, diturunkan ke dunia itu dalam keadaan turun ke dunia. Sedangkan Adam alaihissalam dalam keadaan sujud. Nah, ala kulli hal, ya, para ulama menyebutkan itu seperti Syaukani mengatakan ini tasyabbuh bisyaitan, karena syaitan senang main-main. Nah, intinya kemudian di dalam Syarah Marakil Falah Imam At-Tahawi itu menyebutkan beberapa hikmahnya, diantaranya termasuk tadi yani minasyaitan, kemudian yajlibun naum, mengundang rasa kantuk ya. Dan naum itu apa, tidur itu apa, ini yajlibun naum, ini mengundang pengin tidur orang yang gini. Nah wa naum min madanil hadas, sedangkan tidur itu tempat yang diduga mudah terjadinya apa? Hadas. Hadas kecil. Mudah orang itu buang, lepas wudunya kalau sudah tidur. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Tahawi ada tanbih dari hadis Ibnu Umar, cuma tidak disebutkan. Kata dari Ibnu Umar disebutkan beliau melihat orang salat dalam keadaan seperti ini, melakukan yang demikian. Beliau mengatakan tilka salatul maghdub alaihim, itu salat orang yang dimurkai. Tilka salatul maghdub alaihim, ini kita enggak dalam salat ya, juga dalam keadaan memberikan contoh. Nah, jadi itu sebelum salat dan ketika di dalam salat. Nah, kalau di luar salat, setelah selesai salat, la ba'sa bihi. Ini juga fatwa Syekh Utsaimin dan Lajnah. Tapi kalau sebelum dan ketika sedang, itu jangan. Nah, ini ya diantara hikmahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Fala yusabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah. Karena dia berada di dalam salat. Nah. Ingatlah bahwa dia innam, ketika kita dalam salat itu kita berada di hadapan Allah. Nah, coba lihat bapak-bapak tentara, para prajurit TNI. Nah, coba lihat setiap kali dalam upacara. Nah, itu sudah berbaris, tidak berani kan gerak macam-macam. Nah, menunjukkan apa? Disiplin, dan dia hormat kepada yang di hadapan dia, pemerintah, komandannya atau presiden yang ketika dia mungkin memimpin barisan. Nah, tidak berani, bahkan tidak berani gatal pun tidak pernah terlihat mereka itu garuk di hadapan presiden ketika baris berbaris seperti itu. Nah, kalau capek, misalnya prajurit-prajurit capek itu mereka punya cara berdiri lama, kadang-kadang berdiri satu kaki yang sudah diangkat digantian, itu mereka. Nah, dan tidak keluar dari barisan dan tidak berani, kalau sudah istirahat, kalau sudah siap gerak. Nah, seorang muslim, seorang mukmin di hadapan Allah lebih baik dari itu. Ya. Nah, lebih baik dari itu. Walaupun boleh dia bergerak, janganlah dia kemudian melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan apa, tidak khusyuknya dia dalam salat. Nah, gatal mungkin biasa, jangan kemudian sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, apalagi sampai kemudian. Nah, ya. Mulai latih. Ya, mulai latih. Kita perbaiki adab kepada Allah, karena Allah yang mengabulkan doa kita, setiap kebutuhan, keperluan kita, keinginan kita. Nah, apa yang kita adukan kepada Allah, yang kita harapkan. Nah, untuk urusan dunia kita dan akhirat kita itu semua di tangan Allah. Ya, camkanlah dan ingatlah. Ya. Dan Allah itu seperti kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun 'abdi ma syaa. Saya kata Allah, inda dhanni 'abdi bi. Bagaimana menurut sangkaan hamba kepada aku, kata Allah. Maka hendaklah dia menduga apa tentang aku. Kalau menduga baik kepada Allah, yakin. Nah, Allah akan meluruskan dengan kesungguhan. Ya, nah, perbaiki sangkaan yang baik kepada Allah. Tumbuhkan sangkaan baik. Husnudzon kepada Allah. Ya, tapi juga bukan berarti kemudian husnudzon meninggalkan upaya, usaha untuk mendekat kepada Allah seperti Allah ingatkan dalam ayat Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang membuat kamu tertipu dengan Rabbmu yang Maha Pemurah? Nah, ada yang menyebutkan karena niat merasa Allah itu Maha Pemurah, dia berbuat dosa terus-menerus. Ini tidak benar. Ini husnudzan yang salah. Nah, taib wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ulahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.